Bareng-bareng Monata. Top, kok ini-ini. Katul dah. Well, plus dari teman-teman di Korea. Ditaruh dulu. Ayo. Pangku kok hilang. Nasya Milo. Tiada ku sangka dan ku duga kau hianat cinta penantianku yang telah lama berbuah bercula. Yang merah-merah gak usah ditukerin, langsung disawerin aja. Ya. Pakem luar biasa. Monata Ramayana Max Pro. Ayo bos. Kalau aku disawer yang merah, aku joko langsung. Semua telah terjadi. Ku Terima kasih banyak, Pakem luar biasa, terima kasih.